yang telah kita jalani. Terlalu indah untuk diakhiri. Keadaan membuatku mungkin di persimpangan yang tak berarah. Atau hidup bersamamu. Seharusnya ku meninggalkan dirimu, tapi tak ku lakukan karena ku tak bisa. Betapa dalam hati dirimu mengerti aku, takkan pernah hilang. Jadikan hampa cinta kita. Apa yang harus ku lakukan? Hidup tanpamu atau hidup bersamamu? Seharusnya ku meninggalkan dirimu, tapi tak ku lakukan karena ku tak. Betapa dalam hati dirimu mengerti aku, takkan pernah hilang, takkan pernah sirna. Semestinya ku pergi saja darimu, tapi tak ku lakukan karena ku tak bisa. Karena hanya kamulah yang memahami aku, takkan pernah hilang cinta. Tapi tak ku lakukan karena ku tak bisa. Betapa dalam hati dirimu mengerti aku, takkan pernah hilang, takkan pernah sirna. Semestinya ku pergi saja darimu, tapi tak ku lakukan karena ku tak bisa. Karena hanya kamulah yang memahami aku, takkan pernah hilang, takkan pernah sirna, takkan pernah hilang.